Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemarin kita telah membahas tentang Islam itu bisa bertambah atau tidak. Dan kita sebutkan memang dalam masalah ini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ya, ada yang mengatakan enggak bisa, ada yang mengatakan bisa. Barakallahu fikum. Wa tahqiq ya was-shawab. Allahu taala alam bis-shawab, dirinci. Nah, tergantung dengan makna Islam yang diinginkan. Kalau Islam yang dimaksudkan adalah Islam yang bersendirian, maka otomatis iman juga masuk di situ. Berarti apa? Yazidu wayang kusu. Nah, tapi kalau yang dimaksudkan dengan Islam di sini, Islam yang datang bersamaan dengan kalimat iman, maka dirinci juga. Ya. Kalau yang dimaksud dengan Islam di situ adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, maka apa? La yazidu wala yang kus. Nah, enggak ada setengahnya atau seperempatnya. Harus full itu. Kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau yang dimaksud dengan Islam tadi adalah amal-amalnya, sholat, puasa, zakat, maka di situ ada tingkatan. Ya, dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kurang lebih itu kemarin kesimpulannya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa qad rawa jama'atun mimman taqaddama annahum qalu, dan sungguh telah diriwayatkan dari sekelompok orang-orang terdahulu dari kalangan ulama salaf, ya mutaqaddimin, mereka menyatakan, idza zana nuzi'a minhul imanu. Kalau dia berzina, maka iman itu dicabut darinya. Fa intaba raddahullahu ilaihi. Bila dia bertaubat dari zina tadi, maka imannya Allah kembalikan. Kullu dzalika dalilun ala annal imana yazidu wayang kusu. Maka itu semua adalah dalil yang menunjukkan kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kalau dia zina, imannya dicabut. Kalau dia bertaubat, imannya dikembalikan. Berarti kan apa? Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Wal Islam laisa kadzalika. Adapun Islam tidak seperti itu kondisinya. Enggak bisa tambah kurang. Kalau enggak ada ya sudah kafir berarti. Paham ya? Nampak sekali beliau termasuk yang condong dengan pendapat apa? Islam itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Nah, Islam nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang, kata beliau. Beliau menyebutkan argumennya, ala tara ila qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah anda melihat pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, bainal abdi wal kufri tarkus salati. Wa man taraka salata faqad kafara. Nabi mengatakan, ya, pemisah antara seorang hamba yang muslim dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Nah, ya, barakallahu fikum. Itu yang membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Tarkus sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah kafir. Nah, sholat kan termasuk bagian dari Islam. Nah, gak sholat, kafir. Barakallahu fikum. Artinya apa? Ya sudah, iman itu, Islam itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, satu saja. Nah, barakallahu fikum. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, inna Allah ta'ala qarana az-zakata fi kitabihi ma'as-salah. Kata Ibnu Mas'ud, Allah itu menggandengkan zakat di dalam Al-Qur'an dengan salat. Nah, ya, sering digandengkan zakat dengan sholat, zakat dengan sholat. Faman lam yuzakki fala sholata lahu. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak dianggap. Nah, sekali lagi menunjukkan apa? Orang yang tidak zakat, sholatnya enggak dianggap. Kalau sholatnya enggak dianggap, berarti kafir. Nah, Pak Ivan ya, ini sisi argumen beliau, ya, bahwa Islam itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Nah, barakallahu fikum. Dan ya, itu sudut pandang beliau, dan dalam masalah ini memang para ulama barakallahu fikum memiliki ya perbedaan pandangan. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan makna hadis tadi, kafir itu maksudnya apa? Paham ya? Nah, karena dalam istilah syar'i sendiri, kufrun itu kan ada yang akbar, ada yang asghar. Iya, ada yang besar, artinya kalau besar itu dia keluar dari status dia sebagai muslim di dunia. Di akhirat dia akan kekal di neraka, ya kan? Itu namanya kufur akbar. Nah, kalau kufur asghar, dia statusnya masih muslim, ya. Di akhirat dia tidak kekal di neraka. Nah, ini yang masih menjadi tarik ulur. Paham, Ivan ya? Jadi nas-nas seperti ini dipahami oleh sebagian para ulama itu kufur akbar. Paham? Sedangkan ulama yang lain membawa nas-nas seperti ini kepada makna kufur yang jauh lebih umum. Bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Tergantung bentuk pelanggaran yang dia lakukan. Paham ya? Kalau dia meninggalkan sholat karena dia meyakini sholat nggak wajib, ya, nah, nggak perlu sholat, barakallahu fikum. Mungkin karena dia punya keyakinan, dia sudah mencapai tingkatan hakikat ma'rifat, jadi syariat sudah enggak wajib lagi. Itu bisa apa? Kufur. Nah, karena dia meyakini tidak wajibnya. Begitu juga zakat. Ada juga kondisi di mana orang itu meninggalkan sholat karena malas. Karena meremehkan sholat. Ini yang akan menjadi perbincangan lagi panjang dan lebar. Paham Ikhwan ya? Nah, al-muhim. Barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya, pendapat yang barakallahu fikum yang lebih tepat adalah dengan rincian yang disebutkan kemarin. Barakallahu fikum. Nah, yang menarik barakallahu fikum pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan tarikus sholat. Nah, ini pembahasan yang barakallahu fikum penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Ya, karena memang konsekuensinya besar ya, dalam masalah ini. Bagi yang mengatakan tarikus sholah itu kafir, itu nanti merentet pada permasalahan yang lain. Masalah kalau dia mati, kuburnya di mana? Paham ya? Kalau dia berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu kafir, entah karena sengaja atau karena malas, pokoknya kafir. Maka konsekuensi dari pendapat dia apa? Berarti kalau orang itu mati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau dia mati, ya keluarganya yang masih Islam, tidak dapat warisan. Paham ya? Jadi ini masalahnya, konsekuensinya itu merentet dan besar. Nah, ya, maka seorang penuntut ilmu barakallahu fikum harus membekali dirinya ilmu tentang masalah ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak bimbang. Ya. Terutama ketika kita berhadapan dengan kasus langsung. Ustaz, Anda punya keluarga, bapak. Bapak ini enggak pernah sholat, Ustaz. Meninggal. Gimana ini? Dalam masalah ini, ulama ada khilaf. Nah, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Ya, Ustaz, bagaimana Ustaz? Wallahu ta'ala alam bisawab. Loh, terus gimana bapak saya ini, Ustaz? Kuburnya di mana ini? Lah, baru mau bongkar-bongkar, ya kan? Nah, baru mau membahas. Nah, tentu sangat-sangat barakallahu fikum tayyib, memprihatinkan, ya kan? Nah, maka perlu kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tayyib. Masalah yang pertama, barakallahu fikum. Tarikus shalah ala nau'ain. Antum senang yang rinci-rinci ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tarikus shalah ala nau'ain. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua tipe. Yang pertama, juhudan. Ya, tarikus shalah juhudan. Dia meninggalkan sholat karena memang menentang, membangkang terhadap kewajibannya. Dia mengatakan enggak wajib. Sholat itu enggak wajib. Alasannya kenapa? Karena negara kita masih dalam fase makiyah. Ada ya? Nah, fase makiyah ini sekarang tuh. Nah, jadi sholat enggak wajib. Ya. Atau tadi karena dia meyakini apa? Sudah mencapai tingkatan hakikat makrifat. Ya. Enggak wajib lagi sholat, bebas. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana ini demikian? Fahadha kafirun bi ijma'il muslimin. Fahadha kafirun bi ijma'il muslimin. Yang seperti ini, dia kafir. Ya. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Kafir di sini artinya ya, murtad. Kharijun minal millah. Barakallahu fikum. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya. orang yang menentang kewajiban sholat saat ini. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' Syarhu Muhadzab jilid 3 halaman 16. Al-Majmu' Syarhu Muhadzab jilid 3 halaman 16. Ikhwan ya. Nah. Baik. Contoh-contoh yang kita buat tadi itu contoh secara umum ya. Nah, bukan contoh untuk personal. Kalau personal, individu, pembahasannya jauh lebih detail dan rumit lagi. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Intinya orang yang mengingkari kewajiban sholat, kafir dengan kesepakatan para ulama. Nah. Tipe yang kedua dari orang yang meninggalkan sholat adalah takasulan watahawunan. Takasulan watahawunan. Orang yang meninggalkan sholat karena males-malesan dan menganggap enteng sholat tersebut. Yang kita bahas apa ini? Sholat lima waktu ya. Nah, jangan salah. Bukan sholat duha, bukan sholat tahajud. Sholat lima waktu. Fardu ain. Barakallahu fiik. Naam. Yang kedua apa? Orang yang tidak sholat karena males, karena menganggap enteng. Ya. Sholat lima waktu tadi. Nah. Maka ittafaqa al-ulama annahu min akbaril kabair. Ittafaqa al-ulama annahu min akbaril kabair. Ya. Para ulama sepakat bahwa tindakan itu termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, meninggalkan sholat itu. Wa anna ismahu indallah. Wa anna ismahu indallah. A'zam. Min ismi qatlin nafsi. Wa akhdhil amwal wa ithmi zina wa syaraqah wa saraqah ya wa syurbil khamri wa annahu muta'arrabun li'uqubatillah wa annahu muta'arrabun li'uqubatillah wa sakhatihi wa khizyuhu fid dunya wal akhirah wa khizyuhu fid dunya wal akhirah. Nah, mereka sepakat bahwa dosa orang yang tidak sholat itu di sisi Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa orang yang membunuh. Ya, nah. Jadi kalau ada orang yang barakallahu fikum bandit ya, suka membunuh orang lain, dia menjadi pembunuh bayaran, tapi masih sholat ini. Sholat lima waktu masih rajin. Ya. Sama orang yang gak pernah bunuh orang, tapi malas sholat, lebih parah orang yang gak pernah sholat tadi, walaupun dia gak pernah bunuh orang. Walaupun dia gak pernah masuk penjara. Tapi dalam pandangan masyarakat kan beda. Ya, orang yang bunuh orang ini yang pernah masuk penjara, tapi sholatnya rajin. Itu sudah sehina-hinanya orang pandangan masyarakat. Nah, orang yang gak pernah sholat, barakallahu fikum, ya, masih dianggap dan dipandang oleh manusia. Tapi dalam pandangan Allah, hancur itu orang. Nah, jadi orang yang enggak sholat itu lebih parah daripada orang yang membunuh. Lebih parah daripada orang yang mengambil harta orang lain. Ya, koruptor yang semisal dengan itu, barakallahu fikum. Lebih parah daripada orang yang berzina. Lebih parah daripada orang yang mencuri. Lebih parah daripada orang yang minum khamer. Ketika apa? Pelaku maksiat ini masih rajin sholat. Paham ya? Tapi kalau pelaku maksiat tadi enggak sholat, ya dia lebih parah. Paham ya? Nah, kan ada pelaku-pelaku kemaksiatan tadi, barakallahu fikum, yang masih sholat. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia melakukan kemaksiatan tadi, barakallahu fikum, karena kondisi. Ya, nah, seorang wanita yang memang punya pekerjaan, barakallahu fikum, PSK, ya, masih rajin sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Kemudian dibandingkan dengan orang yang enggak pernah sholat sekali, sholat sedikit pun enggak pernah, ya, tapi dia barakallahu fikum tadi tidak melakukan perbuatan zina, itu di mata Allah lebih buruk orang tadi. Paham ya? Nah, walaupun di mata manusia perempuan pezina tadi lebih buruk. Jadi sholat itu jangan macam-macam. Ya, kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat. Nah, itu benar-benar kehormatan Anda di mata Allah. Nah, makanya barakallahu fikum, pada pengadilan akhirat yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Yang pertama kali dihisab itu sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain bisa ngikut. Kalau sholatnya nol, bisa hancur yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik. Jadi sholat itu, barakallahu fikum, memegang peranan penting tentang nilai harga diri seseorang di mata Allah. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan tadi, barakallahu fikum, karena situasi, karena kondisi, karena terdesak, tapi masih rajin sholat, lebih mending daripada orang yang punya pekerjaan terhormat di mata masyarakat, tapi gak pernah sholat. Barakallahu fikum. Nah, di mata Allah, orang ini lebih jelek. Barakallahu fikum. Ya. Lebih jelek dari orang pemabok, barakallahu fikum. Dan orang yang meninggalkan sholat ini akan terpapar ancaman hukuman Allah. Allah murkai dia. Allah hinakan dia dunia dan akhirat. Nah. Ya. Baik. Yang ngomong siapa? Bukan saya. Yang ngomong Ibnu Qayyim. Dalam kitab beliau. Tayyib. Hukmu tariku sholah. Atau as-sholah wa hukmu tarikuha. As-sholah wa hukmu tarikuha. Nah, halaman 6. Ya. Beliau punya karya judulnya As-Shalah wa Hukmu Tarikuha. Nah, ya. Jadi jangan nisbahkan ke saya. Itu yang ngomong Ibnul Qayyim. Dan beliau menukilkan adanya kesepakatan para ulama. Mereka sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Dibandingkan dosa orang yang berzina, dibandingkan dosa orang yang mencuri, dibandingkan dosa orang yang barakallahu fikum, ya. Nah, mabuk. Nah, jadi jangan macam-macam. Apalagi santri. Sampai enggak sholat. Wah, bahaya. Pak Ivan ya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Al-Mu'adzin yu'adzin. Tayyib. Kita lanjutkan. Jadi dari situ kita mendapat pelajaran, ya. Bisa jadi orang itu dalam pandangan manusia hina, ya, tapi di mata Allah dia lebih baik dibandingkan seorang manusia yang dipandang terhormat dan mulia di mata manusia, tapi bagi Allah dia lebih hina. Ikhwan, ya. Nah, makanya Nabi SAW pada riwayat yang kemarin kita baca tentang salah seorang sahabat beliau yang sering dapat hukuman karena minum khamr, ya kan. Ketika ada yang mencela, ditegur sama Nabi. Jangan. Kamu gak tahu, orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, barakallahu'alaikum. Ya, bisa jadi dia terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lahir tadi. Tapi orang ini masih, barakallahu'alaikum, na'am, memegangi apa yang ada dalam syariatnya. Ya, masih ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sholatnya juga masih rajin. Barakallahu'alaikum, na'am. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, itu yang disepakati oleh mereka. Terkait dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya. Summahtalafu. Setelah itu, mereka berselisih. Fi hukmihi. Hal huwa kafirun amla. Ya. Setelah itu mereka berselisih. Apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir atau tidak? Nah, jadi itu titik perselisihannya. Jadi dalam masalah tariku sholat ini ada masalah yang mutafakun alaiha, ada yang mukhtalafun fiha. Ya. Jadi enggak mutlak kita katakan fihi khilaf, enggak, ada yang disepakati. Yang pertama apa? Mereka sepakat orang yang meninggalkan sholat karena menentang sepakat kafir. Yang kedua, mereka sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena menganggap remeh, jatuh dalam dosa besar yang paling besar. Sepakat. Yang mereka berselisih itu kafir atau tidak? Ya, mereka berbeda pendapat. Nah, tayyib. Dalam masalah ini, barakallahu fikum, Imam Syaukani menyebutkan dalam kitab Nailul Autar, khilaf yang terjadi di kalangan mereka. Nah, ya, kata beliau, وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ, dalam masalah kafir atau enggak kafir orang yang meninggalkan sholat karena malas. فذهبت الإثرة وجماهير من السلف والخلف. فذهبت الإثرة والجماهير من السلف والخلف. Kata Imam Syaukani, الإثرة dan mayoritas ulama salaf dan khalaf berpendapat, minhum di kalangan ulama-ulama tadi adalah Malikun wasyafi'i. Malikun wasyafi'i. Ila annahu la yukfar. Bal, naam, ya, yafsuku, atau yufassak, naam. Mayoritas para ulama, kata Imam Syaukani, khalaf dan salaf dan khalaf berpendapat kalau dia tidak dikafirkan tapi dikatakan fasik. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Naam. Barakallahu fikum. Fa in taba wa illa qatalnahu haddan. Fa in taba wa illa qatalnahu haddan. Kazzani al-muhsan. Walakinnahu yuktal bisayf. Nah. Kalau dia bertobat, maka itu yang diharapkan. Wa illa, kalau dia tidak bertobat, qatalnahu haddan. Maka orang itu dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, orang yang meninggalkan salat karena malas, dieksekusi. Ya. Dibunuh. Tapi status dia dibunuh tadi apa? Sebagai bentuk hukum had. Dia statusnya masih muslim. Seperti apa? Seperti orang yang berzina dalam kondisi dia muhsan. Sudah pernah melakukan akad nikah yang sah, ya kan? Dia kan dihukum rajam. Statusnya apakah kafir? Muslim. Iya. Muslimah. Itu namanya dibunuh dalam status had. Hukum had. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian bedanya lagi sama orang yang berzina, kalau zina kan dirajam, dilempar pakai batu. Kalau orang yang meninggalkan sholat, dipenggal kepalanya. Paham ya? Nah, jadi dalam Islam itu sholat ini benar-benar penting. Barakallahu fikum ya. Nah, gak bisa diremehkan. Sampai hukumannya, barakallahu fikum, lebih ngeri daripada orang yang mencuri, ya kan? Mencuri kan hukumnya apa? Potong tangan. Kalau lebih dari 1/4 dinar. Kalau di bawah itu, cambuk saja. Ya kan? Orang minum khamer, apa hukumnya? Cambuk. Tapi untuk yang meninggalkan sholat, ya, barakallahu fikum, karena males, hukumnya apa? Paham ya? Ha. Is dead. Barakallahu fikum. Nah. Hah? Kutilah. Jadi enggak main-main. Ya. Jangan meremehkan sholat. Barakallahu fikum. Wa dhahaba jama'atun minas salaf ila annahu yakfuru. Wadahaba jama'atun minas salaf ila annahu yakfuru. Dan sebagian salaf berpendapat, barakallahu fikum, kalau orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya. Nah. Sehingga apa? Ya sama aja, tetap dibunuh. Bagi yang mengatakan gak kafir, bagi yang mengatakan kafir, konsekuensinya dalam hukum Islam dibunuh. Nah, maaf ngomong ya, bukan saya yang ngomong, Imam Syaukani, barakallahu fikum. Dalam kitab Nailul Autor, ya, nah, Nailul Autor ini barakallahu fikum disepakati, mu'tamad, ya, nah, barakallahu fikum, entah biru, entah hijau, ya kan? Atau yang lainnya, sepakat kitab ini. Ya, kitab Imam Syaukani. Barakallahu fikum. Baik. Kalau yang berpendapat dengan pendapat kafir, berarti dia dibunuh riddatan statusnya. Karena dia murtad. Itu bukan ucapan Syaukani ya. Itu tambahan, keterangan. Paham ya? Bedakan antara hukum bunuh dalam Islam dengan status haddan waridatan. Kalau haddan, status dia masih muslim. Kalau mati, dikubur, di kuburan muslim. Ahli warisnya masih mendapatkan. Tapi kalau statusnya dia dieksekusi, riddatan karena murtad, berarti apa? Mati, enggak dikubur di kuburan Islam. Ya, ahli warisnya tidak mewarisi dari dia. Nah, barakallahu fikum. Wa huwa marwiyun an Ali ibni Abi Thalib. Wa huwa marwiyun an Ali ibni Abi Thalib. Wa huwa ihda ar-riwayataini an Ahmad ibni Hanbal. Wa huwa ihda ar-riwayataini. Ar-riwayataini an Ahmad ibni Hanbal. Dan ini adalah pendapat dalam satu riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad ada dua kaul dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dan riwayat yang paling sahih yang mengatakan kufur. Ya, yang berpendapat atau pada pendapat beliau yang mengatakan kufur. Bisa antum lihat dalam kitab yang paling gampang, Usulus Sunnah Imam Ahmad. Ini disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Wabihi qala Abdullah ibn Mubarak. Wabihi qala Abdullah ibn Mubarak. Dan ini pendapatnya ibn Mubarak. Wa Ishaq ibn Rahawai. Atau Rahuyah. Wahuwa wajhun li ba'di ashabi syafi'i. Wahuwa wajhun li ba'di ashabi syafi'i. Dan ini adalah salah satu sisi pendapat dari murid-murid Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Naam. Ada pendapat yang ketiga. Tapi bedanya hanya dari sisi ya hukumannya, ikopnya apa dan status. Naam. Wa dhahaba Abu Hanifah wa jama'atun min ahli al-Kufah. Wal Muzani صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر ولا يقتل إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر bal yu'zaru menggunakan ain ta'zir bal yu'zaru wa yuhbasu hatta yusalliya. Ini paling ringan ya, ini yang paling ringan. Nah, jadi fikih lintas mazhab. Kalau pendapat Abu Hanifah dan sekelompok ulama-ulama Kufah dan Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, sangat terkenal, ya. Naam. Berpendapat orang tadi tidak kafir. Kemudian hukumannya apa? Dia tidak dibunuh, enggak dipenggal. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa? Tetapi hukuman bagi dia adalah ta'zir. Ta'zir itu hukuman barakallahu fikum sekedar memberikan efek jera. Ya, tanpa ada barakallahu fikum proses amputasi. Ya, amputasi tangan, leher, barakallahu fikum. Naam. Ya, tahu yang amputasi ya? Diputus-putus itu ya, barakallahu fikum. Naam. Ta'zir. Ya, itu diserahkan pada kebijakan Bapak Hakim. Naam. Enaknya apa? Agar dibuat orang ini kapok istilahnya, jera. Ya. Untuk apa? Meninggalkan sholat. Nah. Kemudian ditahan di penjara sampai dia mau taubat dan sholat. Pak Ikhwan ya. Seandainya pemerintah itu menerapkan yang paling ringan ini, Masya Allah, ya. Nah, masjid-masjid itu insya Allah ramai itu. Ya kan? Nah, yang enggak sholat, ada bagian amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Datang ke rumah-rumah, barakallahu fikum, ya. Nah, mana laki-lakinya ini? Enggak pernah sholat, barakallahu fikum, ya. Nah, ayyib. Yang ketangkep, masukkan penjara, kemudian barakallahu fikum, ya. Dihukum sama hakim, entah barakallahu fikum, apa hukumannya, ya. Nah, insya Allah cepat orang itu. Sehari aja, sholat-sholat kapok saya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu kalau pemerintahannya pemerintahan Islam. Ya, ngambil yang pendapat yang paling ringan ini saja sudah barakallahu fikum. Masya Allah, kalau bisa diterapkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa'alaitiklan. Al-Muhim itu ada tiga pendapat yang disebutkan oleh Imam Syaukani dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, barakallahu fikum. Pendapat yang tayyib. Yang rajih. Naam, barakallahu fikum. Pendapat yang kuat, ya. Sesuai dengan barakallahu fikum apa yang saya ilmui dan saya pahami barakallahu fikum. Naam, dengan membaca beberapa literatur barakallahu fikum yang disebut oleh para ulama. Naam, pendapat barakallahu fikum yang mengatakan tidak kafir. Ya. Annahu la yukfar. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun dalil yang menjadi landasan pendapat ini, barakallahu fikum, yang sangat kuat, ini gak usah antum catat ya, panjang soalnya. Catat riwayatnya saja. Ya. Marawahu Ma'mar ibnu Rashid barakallahu fikum fil jami' apa yang diriwayatkan oleh Imam Ma'mar bin Rashid dalam kitab Al-Jami' atau Musannaf Abdul Razzaq jilid 11 halaman 409 sampai 411. Barakallahu fikum. Naam. Dari hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Saya bacakan riwayatnya karena bagus sekali isinya. Barakallahu fikum. Naam. Yaitu tentang apa yang terjadi di akhirat nanti setelah pengadilannya itu selesai. Ahli neraka sudah masuk neraka, ahli surga sudah masuk surga. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar wa amanu." Tayyib, fa wallazi nafsi biyadihi ma mujadalata ahadikum li sahibihi fil haq yakunu lahu fid dunya bi ashaddi min mujadalatil mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladzina udkhilun nar, kata Nabi. Jadi luar biasa pembelaan saudara seiman itu sampai di akhirat pun pembelaan mereka itu luar biasa. Jadi Nabi mengatakan ketika orang-orang beriman sudah aman di dalam surga. Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya. Nah. Usaha teman-teman kita yang beriman, yang menjadi penghuni surga itu. Ya. Ketika dia memohon kepada Allah, melakukan mujadalah. Ya. Nah. Itu lebih kuat daripada ketika mujadalah kalian di dunia untuk apa? Untuk mengambil hak kalian. Nah, misal ada orang yang hak tanahnya diambil sama orang lain. Tentu dia akan berusaha ya kan. Mengeluarkan argumen, bukti-bukti. Kalau ini punya saya. Nah, antum lihat ahli dunia. Usahanya untuk apa? Melakukan mujadalah membela haknya. Dan itu masih kalah. Kata beliau. Dengan saudara-saudara kita yang beriman. Yang menjadi penghuni surga. Ketika dia apa? Berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya yang muslim yang menjadi ahli neraka. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Enggak berhenti. Pokoknya sampai selamat itu ahli neraka yang masih muslim. Itu untungnya orang Islam. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sudah masuk neraka pun masih banyak yang membela. Barakallahu fikum. Nah. Qala yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana wa yujahiduna ma'ana fa adkhaltahum annar. Penghuni surga mengatakan, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami yang dulu ketika di dunia mereka sholat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, mereka haji bersama kami, berjihad bersama kami, tapi engkau masih memasukkan mereka ke dalam neraka. Karena kasus-kasus yang lain kan mungkin ya kan. Masuk neraka masih. Qala fayaqul idhabu fa'akhriju man araftum minhum faya'tunahum fayu'arafunahum bisuarihim la ta'kulun nar suarahum. Nah. Maka Allah memerintahkan. Silakan. Ya, kalian pergi, kalian pilih itu saudara-saudara kalian yang seiman, yang masuk dalam neraka, yang kalian kenal. Keluarkan mereka dari neraka. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya mereka mendatangi neraka, barakallahu fikum. Kemudian mereka mengenali saudara-saudara yang beriman tadi dari apa? Dari raut wajahnya yang tidak termakan oleh api neraka. Karena wudu. Ya, orang rajin sholat itu enggak dimakan. Anggota wudunya itu enggak bisa dimakan oleh api neraka. Barakallah. Wah ini. Ya, selamatkan. Nah. Selamat. Faminhum man akhadathun nar ila ansafi saqaihi. Waminhum man akhadathun ila ka'baihi. Nah. Fayukhrijuna minha basharan kathira. Ada yang dimakan api itu barakallahu fikum sampai setengah betis. Nah. Ya, udah gosong. Ada yang sampai barakallahu fikum na'am kedua mata kakinya. Ya, nah. Sehingga banyak manusia yang keluar dari neraka dengan bantuan saudara-saudara kita yang mukmin tadi. Itu untungnya sholat. Ya, barakallahu fikum. Nah. Fayaquluna rabbana qad akhrajtana man amartana thumma yaqulu irji'u faman kana fi qalbihi waznu nisfi dinarin fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan kathira. Belum puas saudara kita yang mukmin menjadi ahli surga tadi. Ya Allah, wahai Rabb kami, sudah kami keluarkan mereka-mereka yang sholat bersama kami itu. Naam. Ya, tayyib. Kami masih pengen mengeluarkan saudara kami yang lain. Maka Allah katakan, ya sudah, kalian kembali lagi. Nah, ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada setengah dinar timbangan keimanan, silakan kalian keluarkan dari neraka. Keluar lagi dari neraka. Banyak ya orang yang masih punya secercah iman dalam hatinya, setengah dinar. Tsumma yaqulun, belum puas lagi. Rabbana lam nazar fiha mimman amartana hatta yaqula akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin fayakhrujuna khalqan katsira. Saudara kita yang menjadi ahli surga masih belum puas. Ya Allah, ya, sudah kami keluarkan semua yang Engkau perintahkan tadi. Nah, tambah lagi. Maka Allah katakan, ya sudah. Naam. Kalian keluarkan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan sebesar biji zarrah. Kalau tadi kan setengah dinar ya kan. Naam. Yang lebih kecil lagi daripada itu, silakan. Kalian pilih lagi. Keluarkan mereka. Keluar lagi banyak. Barakallahu fiik. Naam. Tayyib. Waqala Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Faman lam ya yusaddiq bihadzal hadis falyaqra hadzal ayah." Orang yang belum bisa percaya dengan hadis ini, bisa dia baca ayat Allah yang menguatkannya, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Allah tidak akan menzolimi hambanya walaupun ada kebaikan sebesar biji zarrah. Nah, akan diberitukan oleh Allah. Barakallahu fikum. Qala thumma ya'uduna fayatakallamun fayaqul akhriju man kana fi qalbihi mithqala dinarin minal iman fayakhrujuna khalqan katsira thumma yaquluna rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana qala fayaquluna rabbana qad akhrajna man amartana falam yabqa finnar ahadun fihi khairun. Sudah semuanya ini. Ya Allah, tinggal sisa saudara-saudara kami yang enggak punya kebaikan sedikit pun, kecuali apa? La ilaha illallah. Ya. Salat enggak. Ya. Puasa, enggak ada kebaikan. Kecuali apa? Orang ini statusnya masih muslim. Ya. Sebesar biji zarrah pun enggak ada. Kecuali itu saja. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala thumma yaqulullah. Setelah itu Allah mengatakan. Syafa'atil malaikatu. Wa syafa'atil anbiya'u. Wa syafa'al mu'minuna. Wa baqiya arhamur rahimin. Allah mengatakan, malaikat sudah ngasih syafaat orang yang mereka pilih. Orang-orang para nabi sudah ngasih syafaat orang-orang yang mereka pilih. Orang-orang beriman sudah ngasih syafaat banyak yang mereka keluarkan, ya kan? Sampai yang sebesar biji zarrah pun mereka keluarkan dengan syafaat mereka. Yang tersisa adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha apa? Penyayang, yaitu Allah. Nah, artinya setelah itu Allah yang langsung bertindak. Qala fayaqbidu qabdatan minan nar au qala qabdataini nasan lam ya'malu lillahi khairan qattun. Nam, qad ihtaraku hatta saru humama. Setelah itu Allah barakallahu fikum ya mengambil satu genggaman atau dua genggaman dari penghuni neraka tadi, beberapa manusia yang belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Kecuali la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Yang mereka ini sudah benar-benar gosong. Ya, hangus. Enggak ada yang tersisa. Bagian tubuh wis hangus. Ya, kalau yang tadi kan masih ada yang sebatas mata kaki, ada yang seberapa ya kan. Masih ada sisa yang enggak kena api. Yang ini wis kosong. Enggak ada yang tersisa. Sudah kayak daging panggang barakallahu fikum. Nah, itu yang menjadi syahid. Paham ya? Nah, artinya apa? Barakallahu fikum. Tarikus shalah tentu masuk dalam bab ini. Iya, barakallahu fikum. Entah karena malas atau tahawunan tadi. Menunjukkan dia tidak kekal di neraka, menunjukkan apa? Dia masih statusnya sebagai seorang muslim. Tidakkah? Tidak kafir. Barakallahu fikum. Nah, ini argumen yang paling kuat. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang menjadi syahid. setelah itu barakallahu fikum masih panjang ya. Tayib ceritanya bagaimana mereka ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi barakallahu fikum. Tayib, argumen yang juga sangat kuat yang sulit untuk terbantahkan kalau tariku sholah kaslan wa tahawunan itu tidaklah kafir adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jilid 6 halaman 240. Jilid 6 halaman 240. Dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan argumen ini termasuk yang menarik adalah ulama-ulama yang membahas masalah ini itu tidak menyertakan hadis ini. Paham ya? Terkait dengan dalil para ulama yang berpendapat tidak kafirnya. Nah, ya, yang menarik apa? Ternyata hadis ini terluputkan dari mereka untuk dijadikan sebagai landasan atau argumen. Padahal ini sangat kuat argumentasinya. Nah, itu cukup menarik. Bahkan Ibnu Qayyim yang menulis kitab As-Shalah wa Tarikuha, ya wa hukmu tarikuha, enggak memasukkan, tidak menyertakan hadis ini. Barakallahu fikum. Nah, baik. Lafadznya adalah barakallahu fikum. Ad-dawawinu indallahi azza wa jalla thalathatun. Ad-dawawinu indallahi azza wa jalla thalathatun. Kalau ini dicatat enggak apa-apa. Ini hadisnya enggak begitu panjang. Ad-dawawinu indallahi azza wa jalla thalathatun. Ya. Nah, catatan amal hamba-hamba Allah itu di sisi Allah ada tiga. Barakallahu fikum. Hadis ini memang tidak disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam As-Shalah wa Hukmu Tarikuha, tapi hadis ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Barakallahu fikum. Nah, tapi enggak bahas masalah itu. Nah, yang menarik tadi apa? Harusnya dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikuha ini disertakan karena termasuk argumen yang kuat, tapi ternyata luput ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, al-hadis panjang hadisnya wa fihi, kita langsung sebutkan syahidnya. Ya, fa amma ad-diwanu allazi la yaghfiruhu Allah, fa amma ad-diwanu alladhi la yaghfiruhu Allahu fasyirku billah. Qala azza wa jalla man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar. Nah, adapun lembaran yang tidak akan diampuni oleh Allah dosanya adalah syirik kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, barang siapa yang berlaku syirik kepada Allah, maka Allah haramkan kepada dia surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Al-Ma'idah ayat 72. Al-Ma'idah ayat 72. Ini yang lembaran yang pertama. Diwanul awwal. Wa amma diwan. Wa amma. Taib. Ad-diwanu. Alladhi la ya'lamu ya'ba'ullahu bihi syai'a la ya' menggunakan ain la ya'ba'u ya ya'ain ba hamzah la ya'ba'ullahu bihi syai'a fa zulmul 'abdi nafsahu fa zulmul 'abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih. Nah. Min saumi yaumin tarakahu min saumi yaumin tarakahu au salatin tarakaha. Ini jadi syahid. Au salatin tarakaha. Fa innallaha azza wa jalla yaghfiru dzalika wa yatajawazu insyaa al hadis. Ya. Nah. Adapun catatan dosa yang barakallahu fikum ya. Tayyib tidak Allah barakallahu fikum. Naam, toleh sedikit pun adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri antara dia dan Rabb-nya. Seperti apa? Ya. Satu hari puasa yang dia tinggalkan. Atau satu sholat wajib yang dia tinggalkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Akan memaafkannya. Kalau Allah berkehendak. Artinya apa? Tarikus sholah, tarikus shaum tahtal masyiah. Ya kan? Dia tidak kafir. Dia tidak kekal di neraka. Nah, itu tegas sekali lafadznya. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ini hadis di barakallahu fikum disahihkan oleh Al-Hakim ya dalam Mustadraknya jilid 4 halaman 576 barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala a'lam bisawab ya intahaina. Itu beberapa argumen barakallahu fikum yang paling kuat. Masih ada argumen yang lain barakallahu fikum yang disebutkan oleh jamahir ya, para ulama tentang pendapat mereka kalau tarikus shalah kaslan atau tahawunan ya la yakfur wala yakhrudu finnar. Nah, tapi mereka sepakat ini orang dalam bahaya besar barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, hukumannya tetap berat. Iya, ada yang mengatakan dibunuh. Status dia sebagai apa? Orang yang kena hukum had atau dia ditakzir. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya. Masih tersisa pembahasan barakallahu fikum menjawab argumen pendapat yang mengatakan kafir. Mereka punya beberapa argumen, nah, dan ada jawaban dari argumen-argumen tadi. Ya, seperti argumen mereka yang cukup kuat, hadis yang tadi kita baca. Ya, bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Nah, bagaimana menjawabnya? Kemudian juga argumen mereka yang cukup kuat. Barakallahu fikum, ijma yang dinukilkan. Ijma'nya sahabah. Ya, bahwa para sahabah bersepakat tarikus shalah barakallahu fikum kafir. Bagaimana menjawabnya? Ada barakallahu fikum ulasannya ya insyaallah pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah. Dan ada yang terluputkan tadi. Kita sertakan saja insyaallah pada kesempatan berikutnya. Terkait dengan kalam dari Syekh Rabi. Ya. Masalah ini sempat menimbulkan barakallahu fikum sengketa. Ya. Nah, sempat menimbulkan sengketa perdebatan di kalangan barakallahu fikum ikhwah ya, nah salafiyun di beberapa negara terkait dengan masalah ini, sampai pada tahkim atau menghukumi ya yang mengatakan enggak kafir itu orang murji'ah. Paham ya? Yang berpendapat tariku sholah tidak kafir itu murji'ah. Paham ya? Yang lain yang ya, tidak mengkafirkan menjawab lagi, yang mengkafirkan itu khawarij itu. Kafir-kafirin aja orang enak bener. Nah, ribut akhirnya yang ini menuduh murji'ah, yang ini menuduh khawarij. Ribut itu sempat terjadi. Nah, nanti akan ada nasihat dari beliau, insya Allah kita nukilkan, kita sertakan. Intinya, Wefan, enggak sampai sejauh itu permasalahannya. Kenapa? Yang berpendapat dengan masing-masing pendapat tadi, ulama kita, ulama ahli sunnah. Nah, dari muhum, kita menghormati mereka. Mereka punya argumen, mereka punya dalil. Wefan ya? Nah, sehingga barakallahu fikum dalam masalah ini kita harus bisa memberikan ruang di situ. Masing-masing punya argumen yang kuat, ya, nggak perlu sampai ponis inti khawarij, inti murji'ah, itu hulu kata beliau. Nah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita sertakan barakallahu fikum penukilan kalam beliau, hafizahullah taala waraa, naktafi bil qadar, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafizakumullah.